Kematian selalu menyedihkan. Kematian sungguh tak menyenangkan. Kematian tampaknya di sana yang ada hanya kekalahan. Apalagi di Jumat yang agung, merenung sebuah kematian. Dia yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Kesedihan terbersit mendalam. Tangisan air mata tak terhentikan. Orang yang begitu baik, yang mencintai banyak orang. Orang yang begitu luar biasa, yang menyembuhkan banyak orang. Orang yang begitu arif, mengampuni dosa orang yang menganiaya dirinya. Tersalib di sana, di Bukit Golgota. Tampaknya seperti tanpa daya. Tersalib di sana, tapi mengungkap kata yang mengharu biru rasa, karena dari sana ia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dari sana, dari atas kayu salib itu, ia menyelamatkan seorang penjahat yang percaya padanya. Dan dari sana ia mengatakan nilai sebuah kekeluargaan. Dari sana pula dia melontarkan jeritan yang sangat menakutkan, kepedihan yang mengerikan, karena kerelaan menjadi pembela orang berdosa. Dari sana dia harus mengungkapkan kata kehausan, padahal dia mampu membuat air menjadi anggur, sumber air yang sejati, air hidup itu. Tapi dari sana pula ia menyelesaikan semuanya, mempersembahkan nyawanya. Ia mati, tapi ia tidak kalah. Di dalam kematiannya justru nyata sebuah kemenangan. Di dalam kematiannya justru tampak sebuah kerelaan untuk menanggung seluruh dosa manusia. Di kematian ia mencipta kemenangan. Di kematian ia mencipta pengharapan. Di kematian ia memberikan kepada anak manusia bukan saja masa depan, tetapi kekekalan. Di kematian ia bukan saja memberikan pengharapan, tetapi kepastian. Di kematiannya ia menyibak misteri yang menghalangi dunia dan surga, menjembataninya menjadi jembatan yang luar biasa, membawa manusia dari dunia bisa menuju kepada surga lewat dia, di dalam dia, oleh dia, dari kematiannya. Kematiannya telah menjadi inspirasi yang tak berhenti sepanjang perjalanan waktu di bumi. Kematiannya adalah kemenangan yang tak terbantah. Sungguh luar biasa. Semoga engkau mengerti, mengalami, dan berkata terima kasih. Bersama saya, Bikman Sirait.